wajahmu tak kuduga. Tadi sangka-sangka saat aku bermimpi berjumpa denganmu dan ku kejutkanmu. Sungguh-sungguh tak sangka saat kita saling berpandang mempesona. Kau tampan rupawan peluk mesra diriku pegang erat tanganmu senyum manis bibirmu. Semua ini hanya mimpi jatuh cinta. Thank you.